Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa manita tabiatihi illa yaumidin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Robbi zidni ilma wa rizukni fahma. Hadratul muhtaromin, para alim, para ulama rahimakumullah, yang terhormat Bapak Camat beserta jajaran Forpimka Kecamatan Kartoharjo, yang kami hormati Bapak Ketua dan Pengurus DMI Kelurahan Rejomulyo, yang kami hormati pula Bapak Lurah Rejomulyo, juga yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Bambang Pramono, Bapak Ribut, dan Bapak Dedi Tri Arifianto SE. Beliau bertiga adalah pendukung terlaksananya kegiatan malam hari ini. Dan hadirin sekalian, kaum muslimin muslimah yang berkumpul di lapangan Kelurahan Rejomulyo, tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah dan sangat saya hormati. Marilah terlebih dahulu kita bersama memanjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena hanya atas limpahan nikmat berkah rahmat dan karunia-Nya saja di kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul ngaji bareng di tempat ini di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini selalu diridhoi Allah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan rasa syukur mari kita lisankan dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Bihauli alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawatullah serta salamuhu tetap selalu tercurah limpahkan kepada uswatul hasanah, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga, dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Semoga senantiasa kita semua yang selalu berkehendak untuk mengikuti perilaku beliau pada saatnya nanti mendapatkan syafaatnya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para undangan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, di kesempatan malam hari ini serangkaian acara pengajian umum di dalam rangka milad yang ke-39 Bapak Dedi Tri Arifianto, sarjana ekonomi, dengan acara pengajian umum pembicara tunggal Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Serangkaian acara yang sudah disusun oleh panitia, yang pertama adalah pembukaan, berikutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga, prakata ketua panitia. Sedangkan acara yang keempat adalah sambutan dari Bapak Camat Kartoharjo. Menuju ke acara 5 adalah acara inti, yaitu pengajian umum yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang kita tunggu-tunggu saatnya, tiada lain adalah Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Diakhiri doa dan terakhir penutup, demikianlah serangkaian acara yang telah disusun dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar, khidmat, dan senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita awali dengan membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selanjutnya mohon kita bisa dengan khusyuk dan tawaduk mendengarkan dan mengikuti pembacaan kalam ilahi ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasanuddin S.Pd.I. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Sekali lagi salam hormat dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Ahmad Supriyadi. Ini staf ahli dari pemerintah Kota Madiun. Kehadiran beliau mewakili Bapak Wali Kota Madiun. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak Camat, nanti sambutan kami alihkan kepada Bapak Insinyur Ahmad Supriyadi. Mohon maaf. Hadirin jamaah pengajian umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak pada acara berikutnya adalah prakata ketua panitia yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Bambang Pramono dan didampingi oleh Bapak Dedi Tri Arifianto SE. Kepada beliau berdua disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Babi inna astain ala umuriddin ya watin. Assalatu wassalamu ala asrofil amja imam mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Madiun yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang sosial dan keagamaan Bapak Insinyur Ahmad Supriyadi, teman kami. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Forpimka, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil Sugeng Kelenggahan, Pak. Bapak-bapak dari organisasi Dewan Masjid Indonesia, Rejo Mulyo, Bapak Amdani. Yang kami hormati Bapak Ketua IPHI, Bapak Haji Slamet Utoyo Kinrawuh. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT RW sekelurahan wilayah Rejo Mulyo, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji dan syukur pada Ilahi Robbi bahwasanya pada malam hari ini kita sekalian dapat saling bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat di lapangan Rejo Mulyo ini dalam rangka mengikuti milad atau ulang tahun Mas Dedi Tri Arifianto Sarjana Hukum yang kebetulan pada malam hari ini usia 39 tahun. Mudah-mudahan diberi sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan kita pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di hari Yaumul Qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Wali Kota Madiun, bapak-bapak serta para sekalian yang kami hormati, pertama kami sampaikan ucapan terima kasih atas kerawuhannya pada malam hari ini yang diundang oleh Mas Ribut dan Mas Dedi serta kami ini bertiga mempunyai hajat dalam rangka milad atau ulang tahunnya Mas Dedi Tri Arifianto Sarjana Ekonomi yang kebetulan pada malam hari ini tepat usia 39 tahun dengan dirayakan mengundang Bapak Haji Anwar Said dari Bojonegoro. Yang kedua kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah membantu kami dalam rangka terselenggaranya acara pengajian umum pada malam hari ini. Apa yang kita perbuat nanti Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang diperbuat. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang kami hormati, jarangnya Bung menemui Bapak Haji Anwar Said. Ini jangan dikira kalau Rejo Mulyo kok tahu-tahu ada Bapak Anwar Said. perlu diketahui, saya 2 tahun yang lalu sama Mas Ribut sama Mas Deddy sowan ke Pak Haji Ahmad Said. Hanya kebetulan saja mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu di spanduk atau di baliho-baliho Haji Ahmad Said di Rejomulyo. Itu sudah 2 tahun, Bu. Jadi tidak secara mendadak. Kami bertiga ini sowan ke beliaunya. Disanggupi akhirnya mundur-mundur kalau mau jadwalnya ini. Itu sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, Bu. Jadi kebetulan hari ini bersamaan dengan di Ponorogo, Bu, setelah dari kita. Makanya beliau sudah rawuh, saya ketemu di sini, alhamdulillah beliau sehat. Namun capek Pak Bambang, iya perjalanan dari Bojonegoro ke sini. Dan tadi malam itu di Tulungagung itu. Sehingga beliau itu sangat capek, mudah-mudahan nanti di sini bisa menghibur Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini berdiri bersama Mas Deddy Tri Arifianto, Sarjana Ekonomi, yang kebetulan pada malam hari ini juga kepingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu sekalian sehubungan dengan milatnya. Mudah-mudahan apa yang diraih atau yang ulang tahunnya ini, semoga Allah memberikan umur panjang, rezeki yang melimpah dan barokah, kemudian cita-citanya diijabah, itu yang penting. Mas Deddy, monggo satu patah dua kata-kata, mungkin barangkali ibu-ibu bapak sekalian yang rawuh ini kepengin tahu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Wali, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek maupun Bapak Danramil. Syukur kehadiran Allah yang memberikan nikmat pada kita sekalian hingga dapat menghadiri acara tasakuran ulang tahun saya yang ke-39. Dan saya juga mengucapkan selamat untuk pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Trate yang telah disahkan pada tahun 2018. Ya, itu saja ucapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, prakata walaupun sebentar tapi mengandung makna. Ini Mas Deddy, yang penting beliau mohon doa restu, mudah-mudahan diijabah apa yang menjadi cita-citanya, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Sekian itu Bapak Ibu dan sekalian, nanti kalau saya terlalu lama saya mesti dimarahi Pak Anwar Said, dewel Pak Bambang gitu ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami mohon Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Insinyur Ahmad Triadi, kami persilakan nanti. Ini ada pemotongan roti untuk ulang tahun. Silakan untuk Mas Deddy untuk take away dulu ya, untuk memberi harapan ya, semoga memasuki usia baru Mas Deddy panjang umur, diberi kesehatan, menjadi kepribadian yang lebih baik dan sukses dalam segala hal. Thank you. Mudah-mudahan satu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Demikianlah hadirin sekalian, prakata panitia yang dilanjutkan dengan prosesi ulang tahun yang baru saja kita saksikan bersama. Berikutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Bapak Wali Kota Madiun yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ahmad Supriyadi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Supriyadi, disilahkan. Mohon ada pemandu jalan. Mohon maaf, monggo Bapak. Kaya dagelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perlu kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Madiun yang tidak bisa hadir pada kesempatan pada malam hari ini karena beliau masih di Jakarta menerima anugerah dari Kementerian Menpan. Oleh karena itu, beliau menugaskan kepada kami untuk mewakili Bapak Wali Kota Madiun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yatakhid waladun walam yakullahu syarikum fil mulki walam yakullahu waliyum minadulli wa kabirhu takbiro. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sugeng rawuh niki Bapak. Monggo terus niki. Yang kami hormati teman saya Bapak Camat, kemudian Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan tadi yang menyambut adalah Bapak teman kami Bapak Dr. Andes Bambang Pramono yang kami hormati. Oh nggih, nggih. Yang kami hormati Romo Yai Bapak Kyai Haji Anwar Sahid. Niki tiwas beneran. Bapak Kyai pun rawuh. Nah, alhamdulillah mugi-mugi kemawon kita nanti saged nglampahi menapa ingkang dados dawuh pengendikanipun. Amin. Mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih Bapak Insinyur Ahmad Supriyadi atas nama Wakil Wali Kota Madiun. Berikut karena Bapak Kiai Haji Anwar Said sudah berkenan untuk mengisi suasana acara pada malam hari ini. Berikutnya beliau berkenan untuk menuju mimbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatun alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Al-khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah

Ibu-ibu yang ngono ngurung wayahe metu diogrok-ogrok. Wes. Hei. Nek rencanane Gusti Allah digawe gampang. Panjenengan sok wayahe ngeden ngetokke roh niku nek kersane Gusti Allah didamel gampang. Amin Allahumma. Syarate sampean dadi wong apik. Rungokke to. Sampean ki nek sida dadi wong apik, nek iso disidakke nggih. Soale ana wong arep apik ora sida ki ana. Ana. Iki mau wis budal ngaji tekan kene kena grimis ya mulih ngono. Iki kan jenenge arep apik ora sida. Teko ngomahin niat arep melu istighosah, bau budal muncluk ngono. Bareng tekan nggon ra seneng karo sing imami, mbalik cengkelak. Ditekoki kancane, "Nyapa Mas balik?" "Ora cocok karo sing imami." Ini padha karo ana wong lanang isu-isu arep golek sarapan yang warung, tekoki kancane, "Nyanti Mas, nyang warung golek sarapan pecel." Ora suwe terus balik, diluk. Kaget kancane. "Nek kok cepet Mas, ora sida sing ngladeni make kok." Coba anake yo sida. Ini berarti asline ora pengen petuk sarapan tapi pengen petuk. Kula sampean ki nek sida dadi wong apik, sok wayahe ngeden ngetokke roh niku digawe gampang. Soale wong apik niku nalikane roh ninggalke jasad niku diketokke swarga. Saking senenge bahagia mergo ketok swarga, ora usah njabut, roh niku metu-metu dhewe. Semangat metu jemrintil. Apa bahasane kene ya? Semrintil nggih. Nggih, niku nek wedok, nek lanang ya semron. Nek cilik semruntul kok. Saking senenge ketok swarga, ora usah nganggo dijabut, metu-metu dhewe. Semrintil ngono. Nah, bahagia metune roh mergo ketok swarga. Niku membekas tenggene jasad. Mulane wong nek apik niku mati, nek lanang yo mundak ganteng, nek wedok mundak ayu. Ketok bersih, mencorong ngono. Nang lambene mesem, bathuke ngringet niku tandane mati apik. Nyapa kok rata-rata wong matine apik, lambene mesem, wajahe mundak cerah, nek wedok yo ketok tambah ayu, nek lanang yo ketok tambah bagus. Mergo bahagia, kesababan bahagiane roh nalika metu ninggalno jasad ketinggal swarga wau. Lah nek wong matine elek, hoi. Nanti ketoki neraka susah jenggaureng nyaprut. Mulane no jasate niki ya pengaruh wong matine elek niku. Ngapunten, matane melorok-melorok, cangkeme metot-metot, muntuk-muntuk, muruh-muruh. Mundak elek mergo susah, pancene susah nyudo rupa. Ayem nambahi rupa. Ana wong lanang ya ora patek ganteng nang sugih atine ayem. Ngono ku diwasi ya suwedhep kok. Ana wong lanang ganteng nang mlarat atine susah, ya kepyur. Ya kepyur neh. Hoi. Ana wong wedok ya perawane ya biasa rupane rapate ayu, terus dirabi wong lanang sugih hatine ayem. Ngono ki ya malah lumayan kok, sikil-sikilane dadi apik. Tapi ya enek, wong wedoke perawane wayu, dirabi wong lanang melarat, hatine susah. Ngono ku ya rusak kabeh kok. Oleh sak wulan ngono ku iso mlakune begagah-begagah. Nah, soale bendina dijak usung-usung watu terus. Ya ora digatekke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, nek sida dadi wong apik, roh metune gampang mergo diketokke swarga. Metu-metu dhewe. Lajeng ditampani kalih malaikat. Lho ora nyaut. Ditampani kalih malaikat Izrail. Lajeng kalih malaikat Izrail diaturke dateng Kanjeng Nabi. Ya Allah, kula sampean ki nek dadi wong apik, lek matine apik, Kanjeng Nabi niku rawuh, derek nyambut.

Tinggoni wong genah kenek, donya kuwi tinggoni wong legrek-legrek ngene iki ya kenek. Donya iki kan alam bebas to. Nggo nglakoni apik ya kenek, nggo nglakoni elek ya. Lho. Nggo selawatan ya kenek donya iki. Kinlahadil ar matak fi masaha law na'ish bila samaha winta ayashna bahub wes law tadikil ardi naskin kan ligan wes dunia ini gue solawatan kena, gue misuh ya kena. Gue pikir, la ilallah, kena. Tinggal, ya kena. Mula nenek uang elek. Gue karpe mau ninggalkan dunia. Bengok, jerit. Lah dinta ini tobat ya orang kena. Mula ini diketok ke neraka ben, tobat. Akhirnya orang gelem metu. Dinteni suwe Gusti Allah terus ndawuhi malaikat Izrail dalem Gusti ketoke wong ndi to ki desa niki Rejomulyo Izrail dalem Gusti wong Rejomulyo iki ketoke ora kenek dinteni apike. Nah terus pripun Gusti? Bedol paksa baru dilakukan tindakan bedol paksa iki cara bayi ngono ora lahir-lahir angel lahire diawake operasi. Iki malaikat Israel baru bertindak. Nek sing penak-penak wong apik-apik ya mek nunggoni tok. Nek sing wis angel metune baru bedol paksa. Israel baru bertindak. Cara wong lairke ya dioperasi ngono kuwi lho, Bu. Akhire dicandak roe karo malaikat Israel, kegulune dibatek gradak. Roe bengok-bengok, jerit-jerit. Kabeh makhluk donya, makhluk alam kubur krungu kecuali jin karo menungso sing ora krungu. Nyapa menungso kok ora krungu? Niki saking welase Allah. Umpama menungso krungu sambate jerite bengoke, wis ora nafsu apa-apa. Ora pengen apa-apa. Petuk bojo ya disingkrihke, nyingkrih ra Mas. Ora ana setrume wis. Glimbung dhewe-dhewe. Sak modin-modine melok glimbung. Akhire mayite ra ana sing ngopeni. Mulane menungso digawe ora krungu. Halo. Ya Allah. Lha iki roh jerit-jerit terus, bengok terus sampai digawa ning alam kubur. Sek panggah jerit, panggah bengok, ditekoki malaikat mungkar nakir. Man rabbuka? Sopo pangeranmu? Orang jawab, panggah bengok jerit. Takoni meneh, man rabbuka sapa pangeranmu? Ranjawa panggah jerit-jerit bengok-bengok, tekoki meneh, man rabbuka sapa pangeranmu? Gak jawab panggah bengok-bengok jerit-jerit. Akhirnya Gusti Allah mendatangkan tenaga ahli. Malaikat azab anak buahe malaikat mungkar nakir. Roh sing bengok-bengok jerit-jerit tapuki cangkeme, dijotosi, dibanting, digepuki. Asline ora disiksa, muk dilemeske. Ya ora padha kok. Dilemeske tok. Padha karo wong maling wis karowan barang bukti ada terbukti nanti ditekoki polisi kok ora ngaku wae. Kuwi ora disiksa, ora diploro, dilemeske. Iki roh yo ngono kuwi. Bengok jerit ditekoki man roh buka ran jawab bengok. Tapuki lambene dijotosi banteng digepuki ngono ku rameng sedina rong dina sakwulan rong wulan kadang tahun-tahunan sik meneng-meneng leh jerit urung lemes ya terus ke wis sampeyan yo ngalami ngono kuwi to kok malah tekok wong dhewe sing ngalami yo nek wis meneng lemes baru ditekoki lho ngono kuwi sik ana harapan mlebu swarga. Nek mati ini gue iman, apa mana? Gue anak sing soleh solehah. Orang model ngini-ngini ki. Wes, talae sing gawe udan yo raku kok. Lo kepotong udan sedih lu kan panggah ngaji terus. Ya, udane mung kira-kira 10 menit, lagi wes tak tambahi 15 menit.